Cinta kasih kita yang kita rajut berdua, kini tinggal kenangan menorehkan bias luka. Ku merana namun kan ku coba tegarkan jiwa pada dirinya. Ku coba berjalan sendiri, tepi selarang yang menjelma, ikuti suara hati. Terkadang lakukan jiwa.